kopi kapal api, kopinya gua minum, kapalnya gua jual, apinya buat bakar dia yang ninggalin gua pas lagi sayang-sayangnya. Woi, ngopi lah.